Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kalian pendengaran. Allah berikan kepada kalian pendengaran yang dengannya kalian bisa mendengar. Wal absar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian absar, penglihatan yang dengannya kalian bisa melihat. Wal afidah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian hati. Qalilam ma tashkurun, dan sedikit sekali kalian bersyukur. Yang demikian karena kebanyakan manusia ingkar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Maka nikmat bisa melihat, ya, ini nikmat yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ketika kita bisa melihat dengan kedua mata kita. Di antara cara mensyukurinya adalah kita menggunakan kedua mata kita dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Kita menggunakan kedua mata kita untuk melihat, memandang perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Dan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kita pakai kedua mata kita untuk melakukan atau untuk melihat sesuatu yang dengannya kita bisa dekat dengan Allah. Memandang sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Seperti apa? Seperti kita gunakan kedua mata kita untuk baca Al-Quran. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka kedua mata kita untuk melihat kitabullah. Membacanya, memahaminya, mengkajinya. Juga kita gunakan untuk melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kitab-kitab para ulama yang dengannya akan bertambah keimanan kita. Yang dengannya kita akan bertambah ilmu kita. Juga di antara contoh perkara yang bermanfaat adalah kita gunakan kedua mata kita untuk as-sa'yu fi talabir rizq al-halal. Kita pakai untuk mencari rizki yang halal. Bekerja mencari penghidupan. mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang halal. Ini butuh dengan penglihatan. Ya. Kita butuh melihat ketika bekerja. Nah, kita gunakan kedua mata kita untuk bekerja mencari rizki yang halal, termasuk dari bentuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa mata. Nah. Kita gunakan kedua mata kita ya, untuk melihat jalan ke masjid. Kita gunakan kedua mata kita untuk melihat jalan dalam rangka silaturahim. Dan seterusnya. Kita gunakan kedua mata kita untuk membaca kitab-kitab pelajaran. Ini nikmat yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan di antara cara mensyukurinya seperti ini. Kita menggunakannya, yaitu menggunakan kedua mata kita untuk melihat perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa al-basar, penglihatan, bentuk mengkufuri nikmat kedua mata yang bisa melihat, adalah dengan menggunakan penglihatannya untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Seperti apa perkara-perkara yang Allah haramkan untuk dilihat? Seperti naam, menggunakan kedua matanya untuk melihat jalan ke tempat maksiat. Menggunakan kedua matanya untuk mencari maisyah yang diharamkan. Dia bekerja menggunakan kedua matanya, tapi pekerjaannya pekerjaan yang haram. Juga seperti melihat kepada an-nisa, melihat kepada lawan jenis yang tidak halal baginya, yang bukan muhrimnya. Wanita-wanita asing yang bukan menjadi mahramnya. Baik melihatnya secara langsung, langsung orangnya, atau melihatnya melalui gambar, foto, dan yang semisalnya. Maka hukumnya sama. Haram hukumnya melihat wanita yang bukan mahramnya, baik melalui gambar atau secara langsung atau melalui alat-alat canggih zaman sekarang melalui HP alat-alat medsos jejet dan yang semisalnya. Haram bagi mereka untuk melihat wanita yang bukan mahramnya. Dan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat ini. Nikmat yang berupa mata ini. Akan ditanyai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Akan ditanyai. Nah, untuk apa pendengarannya? Untuk apa kedua matanya? Nah, untuk apa hatinya? Nah, apa yang telah dilakukan oleh pendengarannya, kedua matanya, hatinya, dan seterusnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apabila seorang hamba dia tidak menggunakan nikmat tersebut, baik pendengaran, penglihatan, dan seterusnya, dia tidak menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka akan menjadi malapetaka baginya. Nikmat tersebut akan menjadi malapetaka baginya. Ya. Yang demikian karena mengumbar pandangan untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Ini jalan menuju asyarr wal fasad, keburukan dan kerusakan. Berapa banyak seseorang terbalik keadaannya, yang awalnya seorang obad, ahli ibadah, ya, tapi karena tidak menjaga pandangannya, ya, tidak menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, yang tadinya dia adalah seorang abid, seorang ahli ibadah, menjadi ahlul ma'asi fal'iyadzubillah. Dulunya masya Allah, ahli ibadah. Tetapi ketika dia tidak bisa menundukkan pandangan, berubah menjadi ahlul ma'asi. Berapa banyak berubah para pemuda, para pemudi, ya, yang dulunya taat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, pemuda-pemudi yang polos, ya, taat, ya, soleh, soleha, polos-polos, ya. Akan tetapi karena tidak menjaga pandangannya, tidak menundukkan pandangannya dari perkara yang Allah haramkan, diumbar pandangannya untuk melihat wanita yang tidak halal baginya, ya, sehingga pemuda dan pemudi yang dulunya lugu polos, ya, ya, taat, berubah, ya, menjadi pemuda dan pemudi yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan berapa banyak, karena sebab tidak bisa menahan dan menundukkan pandangan, ya, manusia terjatuh ke dalam zina dan perbuatan keji yang lain. Waliyadzubillah. Mengapa demikian? Karena tidak bisa menundukkan pandangannya. Padahal pandangan itu sendiri, ya, atau kedua mata itu adalah pintu yang paling terbesar menuju hati. Jadi pintu menuju hati itu kedua mata. Dia melihat sesuatu, kemudian diolah penglihatan tersebut oleh hati, ya. Kemudian ya, kemaluannya lah yang membenarkannya atau mendustakannya. Nah, sebagaimana dalam hadis ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, telah ditetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina, bagiannya dari perbuatan zina. Mudrikun dzalika la mahala, dia akan mendapati itu dan la mahala, dia tidak bisa menghindar. Fal ainani zinahuma an-nadhar, kedua mata zinanya adalah dengan melihat. Nasallallahu salama wal afiyah. Wal udhunani zinahuma al-istima', dan kedua telinga zinanya adalah mendengar. Mendengar yang Allah haramkan. Wal lisanu zinahu al-kalam, sedangkan lisan zinanya adalah dengan berbicara. Wal yadu zinahal batsh, sedangkan tangan zinanya adalah menyentuh, memegang. Warrijlu zinahal khuta, dan kaki zinanya adalah berjalan, melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan sedangkan hati itu berkeinginan, hati berambisi, hawa nafsu. Wa yusaddiqu dzalikal faraju wa yukadzibu, kemudian kemaluannya lah yang membenarkan itu semua atau mendustakannya. Nah, makna membenarkan yaitu apa? Merealisasikan dalam zina yang sebenarnya. Maka wajib bagi kita untuk menahan pandangan kita, kedua mata kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan ya Muhammad kepada kaum mukminin, katakan kepada mereka, Allah perintahkan nabinya untuk mengingatkan kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menahan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dikaitkan di sini antara melihat atau menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Yang demikian karena erat kaitannya. Orang yang dia tidak bisa menjaga dan menundukkan pandangannya, ya, dia akan mudah terjatuh, ya, untuk terjatuh ke dalam perbuatan zina. Yang demikian karena awal dari zina itu sendiri adalah dengan pandangan. Maka Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Menundukkan pandangan yaitu tidak melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Menahan diri atau memalingkan kedua mata dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang mereka kerjakan. Dan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ya, amalan menjaga pandangan ini amalan yang sangat berat. Ya. Tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal. Berat. Dengan kondisi yang di sana sini orang atau wanita membuka auratnya. Ya. Butuh perjuangan, ya. Butuh kesungguhan. Dan butuh memiliki sifat muraqabah. Ya. Perkuat sifat muraqabah. Merasa diawasi ya, oleh Allah Azza wa Jal. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yafadna furujahun. Katakan kepada kaum mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dari perkara yang haram. Jadi menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan hanya laki-laki, tetapi juga wanita. Nah. Dan pada wanita, ya, juga fitnahnya lebih besar. Ya. Nah. Kalau laki-laki mungkin, ya, nah melihat hijabnya, ya. Tapi wanita dari balik hijabnya, ya, dia melihat lawan jenisnya. Nah, itu siapa ya? Nah, kok ganteng banget, ya? Laki-laki ini tidak merasa dilihat, ya. Tidak tahu kalau dia dilihat. Nah, ini bahayanya wanita. Bahayanya khianat mata wanita. Dia berkhianat lewat atau dari balik hijabnya. Dia enggak tahu si fulan itu siapa. Tapi ada anak-anak yang manggil, ya. Nah. Akhi fulan namanya. Nah. Sehingga dia melihat, "Oh, itu tuh si fulan." Oh, ternyata itu si fulan. Dari pandangan, ya, sampai di rumah terbayang. Ternyata si fulan ganteng ya. Nah. Ini lebih jeleknya mereka wanita yang mengkhianati kedua matanya dari balik hijabnya. Maka perintah menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki. Menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahramnya. Ya. Tetapi juga wanita menundukkan pandangannya dari memandang laki-laki yang tidak halal baginya. Nah, yang bukan mahramnya. Ya. Nah. Demikian pula haramnya memandang sesama jenis ya, dengan syahwat. Nah. Jangan dikira pandangan yang haram hanya memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya. Akan tetapi melihat lawan jenis yang sama jenisnya, melihat sesama lelaki, wanita melihat sesama wanita, ya, ada pandangan yang diantara mereka hukumnya haram. Ketika melihatnya dengan disertai syahwat. Laki-laki melihat laki-laki yang sejenis, tetapi lelaki yang satu gak ada jenggotnya, wajahnya putih mulus, nah, dan seterusnya. Sehingga melihat lelaki, teman lelakinya seperti melihat perempuan, sehingga dia melihatnya dengan syahwat. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini penyakit. Nah, penyakit yang kronis. Maka haram hukumnya memandang sesama jenis yang disertai dengan syahwat. Jangan terlalu dekat dengan sesama jenis. Walaupun sesama jenis. Nah. Tetap menjaga jarak. Karena penyakit sesama jenis itu kadang lebih parah. Dan lebih berat. Nah, cara mengobatinya. Nas'alullah salama wal afiyah. Mengapa di beberapa tempat, di beberapa ma'had terjadi penyakit-penyakit yang seperti ini, laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, karena ini penyakit. Nah, yang jika kita tidak berusaha untuk menghindarinya, maka na'udzubillah, kalau sampai terjangkit penyakit tersebut. Demikian pula para wanita. Nah, mereka pun tidak boleh dekat dengan sesama jenis mereka. Dekat sewajarnya. Sehingga dalam ma'had-ma'had ada aturan ini, aturan itu, harus begini, harus begitu. Nah, tidur antara santri harus ada pembatasnya, sutrohnya. Nah, maka diingatkan pula para penjaga malam, para petugas ronda, jika anak-anak tidurnya tidak dengan pembatas, diingatkan, ambilkan pembatas. Dalam rangka untuk menutup pintu-pintu menuju ke sana. Na'udzubillah. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Terjatuh ke dalam penyakit yang begitu hina. Demikian pula para orang tua di rumah, memisahkan, tempat tidur mereka. Nah, jika mereka telah berumur 10 tahun, wafarriku bainahum fil madajih, pisahkan tempat tidur mereka. Khawatir itu terjatuh ke dalam perkara-perkara yang na'udzubillah, tidak kita inginkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan pandangan yang sekilas, kadang ini sulit dihindari, pandangan sekilas, pandangan sekejap. Adapun pandangan sekilas, pandangan sekejap, ya, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, maka ya, fala isma alaihi, tidak ada dosa atas orang yang memandang lawan jenisnya secara sekejap, sekilas, tanpa sengaja. Ya. Tanpa sengaja. Nah. Dan wajib bagi dia untuk segera memalingkannya. Segera dipalingkan. Kalau dia sekilas, sekejap, kemudian tidak memalingkannya, ya, awalnya gak sengaja. Gak sengaja, lihat. Kemudian dia tidak memalingkannya. Istadama nawar, maka athima, maka dia berdosa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaa'ah. Fa amarani an asrifa basari. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan sekejap, sekilas, tanpa sengaja. Maka beliau memerintahkan kepadaku untuk memalingkan pandanganku. Ya. Juga diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nadhratan nadhrah fa innama lakal ula wa laysa lakal akhirah." Wahai Ali, jangan engkau mengiringi satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Yaitu jangan diteruskan pandangan tersebut. Karena sesungguhnya yang halal bagimu adalah pandangan pertama yang tanpa sengaja. Wa laysa lakal akhirah, dan tidak halal bagimu pandangan yang berikutnya. Sehingga pandangan yang sekilas, sekejap, enggak sengaja, ya, maka na'am, ya, tidak ada dosa bagi orang yang terjatuh ke dalamnya. Maka yang wajib bagi kita, ya, para lelaki, ya, untuk menjaga pandangannya dari melihat yang haram seperti melihat wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula para wanita, ya, juga seperti ini ditekankan untuk menjaga pandangan mereka, ya, dari melihat lelaki yang bukan mahramnya. Berapa banyak mereka yang terfitnah, ya, dengan hal-hal yang seperti ini. Bahkan, ya, bukan hanya orang awam, nah, akan tetapi mereka yang menisbahkan dirinya kepada duat, para da'i, ya, para ustadz, ya, para penceramah. Ya. Ceramahnya di depan, ya, para wanita yang bukan mahramnya, ya. Ustadz bisa memandang, ya, kepada anggota pengajiannya yang muslimah-muslimah, akhwat-akhwat, ya. Nah. Bahkan ada yang satu masjid campur baur, ya. Lalu ustadznya ini mengaku ustadz salafi, ya, ustadz ahlu sunnah wal jamaah. Nah. Ya. Kemudian ustadz ini menjadi ustadz sejuta apa? Sejuta umahat. Nah. Jadi primadonanya para ummahat, para ibu-ibu, ya. Oh, Ustadz Fulan ganteng. Oh, Ustadz Fulan, ya. Nah, dilihat terus YouTube-nya kan. Oh, jenggotnya. Oh, nah. Naudzubillah. Ustadz ini menjadi para wanita berdosa, menyebabkan para ibu-ibu berdosa. Nah. Maka dia pun menanggung dosanya. Nah. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Karena dia sengaja. Nah. Membolehkan hal yang seperti itu. Ya. Maka demikian pula ya, di dalam ruang lingkup pondok pesantren seperti ini, ya, mahad-mahad, ya, juga hendaknya kita ya, harus lebih berhati-hati lagi dalam hal na'am menundukkan pandangan. Harus lebih kuat, ya, lebih perhatian. Nah, karena bukan berarti kita aman dari melihat yang haram, ya. Nah, yang demikian karena syaitan terus menggoda, terus syaitan ini membisikan-bisikan-bisikan. Nah, ya. Jangan merasa aman, ah sudah aman karena pondok putri sama pondok putra itu terpisah. Ya. Nah, kemudian dia merasa aman sudah. Nah. Tapi ternyata, nah ada jalan-jalan, ya, yang menjadikan santri yang ada di pondok putri berhubungan dengan santri yang ada di pondok putra. Ya. Ini terjadi nggak? Terjadi. Ya. Padahal sudah terpisah ya. Nah. Kita sudah berusaha untuk betul-betul memisahkan antara na'am ar-rijal dan an-nisa. Ya. Masing-masing pada tempatnya masing-masing. Ini saja masih kecolongan. Ya, masih terjadi. Nah, yang dari sana berhubungan dengan yang ada di sini, ya. Apalagi yang, nah, na'udzubillah tempat belajarnya campur baur antara laki-laki dengan wanitanya. Nas'alullah salama wal afiyah. Taib. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga ikhwanuna semuanya, ya, agar kita na'am menjaga, ya, hati kita, pendengaran kita dan penglihatan kita, ya, agar tidak digunakan untuk na'am melihat, memandang dan memikirkan hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, dan pembahasan seperti ini penting untuk terus diulang-ulang, ya. Karena kadang keimanan kita lemah, nah, kadang naik, ya. Nah, di saat lemah inilah butuh, nah, penguatan. Nah, butuh disampaikan ini ayat, ini hadis dan seterusnya tentang permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.